Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kitab أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة قرية Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-15 pada pertemuan yang sebelumnya. Dan insyaallah kita akan membaca pada kesempatan ini pertanyaan yang ke-16 dan beberapa pertanyaan setelahnya, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, soal, ma mahallu syahadatain minad din? Apa kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama ini? Al-jawab, la yadkhulu al-abdu fid din illa bihima. Seorang hamba tidak masuk dalam agama ini kecuali dengan keduanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Hanyalah kaum mukminin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadith wa ghairu dhalik. Nabi bersabda yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad Rasulullah atau Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis yang lain juga banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada pertanyaan dan jawaban ini penulis rahimahullah menerangkan kepada kita tentang kedudukan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Disebutkan bahwa kedudukan dua kalimat syahadat ini, la yadkhulu al-'abdu fid din illa bihima. Seorang hamba tidak dikatakan masuk dalam agama Islam kecuali dengan keduanya. Nah, jadi dua kalimat syahadat adalah pintu masuknya seseorang ke dalam dinul Islam. Tanpa dua kalimat syahadat, maka seorang hamba tidak akan masuk dalam dinul Islam. Artinya, sekalipun seorang itu mengakui kebenaran Islam, sekalipun dalam kalbunya meyakini kebenaran agama Islam dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia tidak bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka dia tidak masuk Islam. Apa makna syahadat? Syahadat itu bersaksi. Bersaksi yang dimaksud adalah meyakini setelah dia mengetahui lalu mengucapkannya dalam ikrarnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa anna muhammad rasulullah. Ini yang namanya syahadat. Kalau sekedar seseorang hanya meyakini tanpa mengucapkan, dia belum bersyahadat. Kalau dia hanya berilmu, artinya tahu, pengetahuan Islam adalah agama, Muhammad adalah nabi, tapi tanpa diyakini dan apalagi tanpa diucapkan, ini juga belum syahadat. Nah, jadi seorang yang bersyahadat selama tidak ada halangan dalam pengucapan, maka dia harus melafalkan dua kalimat syahadat tersebut, dan dengannya baru dikatakan masuk Islam. Kalau tidak, tidak. Disebutkan oleh penulis rahimahullah dua dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang kedudukan dua kalimat syahadat. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ila akhiril ayat. Artinya, innamal mu'minun, hanyalah kaum mukminin. Mukminin yang benar-benar mukmin adalah alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, di sini dikatakan orang yang beriman benar-benar itu yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, iman yang diterima dalam Islam itu bukan hanya percaya saja, ya. Kalau sekedar percaya, iblis juga percaya akan adanya Allah Azza wa Jal. Iblis bukan hanya percaya, dia berdialog dengan Allah Azza wa Jal. Allah katakan kepadanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku, ya, dan seterusnya dalam kisah yang kita ketahui dalam Quran. Iblis yakin benar adanya Allah Azza wa Jal. Dia pun bersumpah dengan menyebut sifat Allah, fabi izzatika, demi kemuliaanmu. Iblis tahu, iblis yakin, iblis berdialog dengan Allah Azza wa Jal, tapi dia tidak beriman. Dia dikatakan kafir, wa kana minal kafirin. Oleh karenanya, ya, sekedar ilmu belum cukup. Bahkan sekedar yakin benarnya tapi tersimpan dalam dada juga belum cukup, belum dikatakan mukmin. Abu Talib, paman Nabi, yakin bahwa ponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad alaihissalam, adalah seorang nabi yang membawa agama yang benar. Tapi dia enggak mau mengucap la ilaha illallah sampai akhir hayat. Diminta, diajak, padahal selama hidupnya dia menjadi benteng termasuk terkuat, ya, dalam membela Rasulullah. Tapi saat diajak untuk mengucap la ilaha illallah, tidak mau. Apa dia menjadi muslim? Tidak. Disebutkan dalam riwayat, kana akhir bayakul ala millati Abdul Muttalib. Akhir yang dia ucapkan dalam kehidupannya bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba an yakula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucap la ilaha illallah. Nah, Abu Talib, ya. Abu Jahal sama. Abu Jahal tahu kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dia merasa tersaingi. Keluarga besarnya merasa tersaingi dengan munculnya nabi dari keluarga besar yang lain, sama-sama Quraisy, masih keluarga dekat. tapi tidak frila. Ya, munculnya Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim sebagai seorang nabi yang akhirnya membuatnya tidak masuk Islam, tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, Fir'aun bahkan, Fir'aun diceritakan dalam ayat Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolak, mengingkari, tapi diri-diri mereka yakin. Bahkan ini diungkapkan oleh Nabiullah Musa kepada Fir'aun, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal, atau dan diberitakan oleh Allah Azza wa Jal, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh kamu tahu wahai Fir'aun, tidaklah menurunkan ayat-ayat itu kecuali Rabb langit-langit dan bumi. Tapi ia tetap tidak mau mengucapkan, sehingga tidak dikatakan beriman. Maka iman yang benar harus terucap. Seorang yang beriman kepada Allah harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Seorang yang beriman terhadap Rasul yang benar juga harus mengucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dua syahadat harus diucapkan dua-duanya, tidak cukup salah satunya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi. Apa persaksiannya? La ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, atau Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Selama mereka belum mengucapkan, mereka masih terancam untuk diperangi karena tidak mau tunduk kepada agama Allah. Maka mereka harus tunduk kepada dinul Islam sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karenanya tadi disebutkan bahwa kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah titik tanpa mau bersaksi Muhammad Rasulullah, belum dikatakan muslim. Sampai dia juga bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, atau Muhammad Rasulullah. Ikhwan fi din rahimakumullah, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim tentang mestinya dan harusnya terucap dan tidak cukup sekedar dalam keyakinan. Sebuah kesepakatan ulama menurut beliau, beliau katakan, wattafaqa ahlus sunnah, sepakat ahlus sunnah, minal muhaddithina wal fuqaha wal mutakallimin, dari muhaddithin dan fuqaha, bahkan mutakallimin, ya bahkan mutakallimin mereka, tapi yang penting bagi kita muhaddithin wal fuqaha, ala annal mu'min, bahwa seorang yang mu'min, alladhi yuhkamu bi annahu min ahli al-qiblah, yang dihukumi bahwa dia termasuk ahlul qiblah, termasuk ahlul qiblah yakni muslimin yang menghadap kiblat, wa la yukhalladu finnar, dan tidak kekal di neraka seandainya masuk, yakni begitu, dan tidak kekal di neraka yakni seandainya masuk, syukur-syukur tidak masuk. Kembali kata beliau, saya ulangi bahwa ahlus sunnah sepakat bahwa seorang mukmin yang dihukumi bahwa dia termasuk ahlul qiblah dan tidak akan kekal di neraka, la yakunu illa man i'taqada biqalbihi dinul Islam, kecuali man i'taqada biqalbihi, orang yang yakin dengan kalbunya dinul Islam, kebenaran dinul Islam, yakin itu agama dia. I'tiqadan jaziman khalian minasyukuk, dengan keyakinan yang mantap, yang kokoh, khalian minasyukuk, yang kosong dari keraguan, tidak ada keraguan sedikit pun. Wanatoko, ya, perhatikan, wanatoko, dan mengucapkan, ya, ini pembahasan kita, dan mengucapkan bisyahadatain, dua kalimat syahadat. Fa in iqtasara ala ihdahuma lam yakun min ahli al-qiblah. Kalau dia hanya membatasi pada salah satunya, maka dia bukan termasuk ahlul qiblah, bukan termasuk muslimin. Membatasi pada salah satunya, apa maksudnya? Hanya mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mau bersaksi Muhammad Rasulullah, atau hanya bersaksi Muhammad Rasulullah, tidak mau bersaksi la ilaha illallah. Yang seperti ini laisa min ahlil qiblah, bukan muslimin. Jadi harus dua-duanya, tidak boleh salah satunya. Wa in iqtasara ala ihdahuma lam yakun min ahlil qiblah aslan, sama sekali. Illa idza ajiza 'anil nutqi li khalalin fi lisanihi, kecuali kalau dia tidak mampu mengucapkan, li khalalin fi lisanihi, karena adanya kekurangan pada lisannya. Misal seorang yang bisu, seorang yang mungkin lidahnya terpotong, seorang yang mirip dengan itu tidak mampu mengucapkan, namun dia yakin, ya, dan seandainya mampu mengucapkan akan dia ikrarkan, barulah dia seorang muslim. Tapi yang tidak mengucapkannya sementara dia mampu, ya, tidak mau mengucapkannya sementara dia mampu, maka dia bukan muslim. Kembali saya ulangi, illa idza ajiza 'anil nutqi li khalalin fi lisanihi, kecuali kalau dia tidak mampu untuk mengucapkannya karena kekurangan pada lisannya, au li'adami tamakkun minhu, atau karena tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Li mu'alajatil maniyah, karena keburu wafat, ya. Karena keburu wafat, yakni seorang sudah niat, sudah mau mengucapkan, bertekad bulat untuk mengucapkannya, tapi ternyata terburu wafat. Jadi menurut beliau, ya, ini juga bisa menjadi udzur. Ya. Au li ghairi dzalik, atau karena selain itu. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, dan mungkin yang terakhir ini beda dengan kondisi orang yang baru mau taubat setelah nyawa di tenggorokan, baru mau taubat. Kalau ini bukan itu, dia sudah mengakui dan mau mengucapkannya, hanya saja, ya, terburu wafat. Ya, mungkin ini yang dimaksud oleh beliau, rahimahullah. Yang jelas bahwa di sini keterangan yang hendak kita tekankan bahwa, ya, seseorang yang mampu mengucapkan, dia mesti mengucapkan. Yang tidak mengucapkan, sekalipun meyakini kebenaran Islam dan tidak mau syahadat dengan dua kalimat syahadat, maka dia bukan muslim. Kemudian mungkin juga gambaran yang lain, ada seseorang yang dicegah, dan ini mungkin juga terkait dengan yang terakhir tadi, bisa jadi mungkin terkait dengan yang terakhir, yaitu seorang yang terhalangi mau syahadat, dihalangi, ya, di mungkin disiksa, ya kan, seperti zaman dahulu, penyiksaan, intimidasi, bahkan sampai pada taraf dibunuh sebagiannya. Ya, mungkin saja sebagian belum mampu mengucapkannya, keburu mati karena kondisi-kondisi seperti itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di sini mungkin juga ada suatu keterangan yang perlu ditambahkan, yaitu apakah syahadat dengan dua kalimat syahadat yang dengannya menjadi pintu masuknya Islam bagi orang yang di luar Islam, haruskah diucapkan dengan berbahasa Arab, yaitu dengan lafal asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah atau muhammadan abduhu wa rasuluh, atau mungkinkah dengan bahasa selain bahasa Arab? Dari keterangan beberapa ulama rahimahumullah bahwa mungkin saja terucap dengan selain bahasa Arab, tapi kalau maksudnya sama maka insyaallah ini pun sudah menjadi atau menjadikan dia sebagai seorang muslim. Ya. Hal ini mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran terkait dengannya kisah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ketika beliau memerangi suatu kaum, kemudian setelah beliau sampai di kaum tersebut, ternyata mereka mengatakan sobakna, sobakna. Apa maknanya sobakna? As-sabi. As-sabi artinya orang yang berpindah dari agama sebelumnya kepada agama yang baru. Sobakna, kami berpindah dari agama yang dulu menuju agama yang baru ini. Ya. Terkait dengan makna, karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disebut oleh orang-orang dengan sebutan as-sabi. Artinya yang meninggalkan agama nenek moyangnya, membawa agama yang baru. Nah, kembali kepada kisah Khalid bin Walid radhiyallahu an, saat beliau mendapati mereka mengatakan sobakna, sobakna, Khalid ibn al-Walid tidak peduli. Kenapa? Karena enggak mengatakan syahadat yang jelas. Akhirnya Khalid ibn al-Walid tetap memerangi mereka, sehingga banyak korban dari mereka berjatuhan. Sepulang Khalid ibn al-Walid dari peperangan tersebut, berita pun sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata beliau alaihi salatu wassalam marah kepada Khalid ibn al-Walid. Beliau marah kepada Khalid ibn al-Walid ketika tetap memerangi orang-orang tersebut sementara mereka sudah menyatakan sobakna, sobakna, ya, yakni pindah dari agama yang lama kepada agama yang baru. Ya. Maka wallahu alam, dari sini mungkin bisa menjadi dalil dalam bab kita. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan tidak mesti dengan bahasa Arab. Ya. Mungkin saja seorang mengucapkan dengan bahasanya tapi maksudnya adalah sama, maka ini sudah dianggap sah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Begitu pula misalnya orang itu mengatakan Abul Qasim Rasulullah dengan maksud Nabi Muhammad. Dia tidak menyebut Muhammad tapi menyebut Abul Qasim. Sama, Abul Qasim yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nah, ini sebagian masalah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah terkait dengan kedudukan dua kalimat syahadat dalam Islam. Ya, kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Jadi seorang hamba tidak akan masuk ke dalam dinul Islam sampai mau mengucapkannya, bersyahadat dengannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-17, soal ma dalilu syahadati alla ilaha illallah. Apa dalil syahadat la ilaha illallah? Jawabannya qaulullah taala syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Wa qauluhu taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qauluhu taala wa ma min ilahin illallah. Wa qauluhu taala mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Al ayat wa qauluhu taala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtagaw ila dil arsy sabila. Nah, ini beberapa dalil tentang la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Dan tentu di sana masih banyak yang lain, banyak sekali. Namun apa yang disebutkan sudah sangat-sangat cukup menjadi dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Ayat yang pertama disebutkan ini ayat yang sangat-sangat agung, karena disebut padanya persaksian Allah, lalu persaksian para malaikat, lalu persaksian para ulama. Apakah ada yang lebih daripada itu? Pertama, persaksian Allah Azza wa Jalla. Allah bersaksi tentang dirinya. Apa ada yang lebih daripada persaksian ini? Tentu tidak. Persaksian para malaikat, persaksian makhluk-makhluk Allah yang besar, yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu persaksian para ulama, bukan persaksian orang-orang biasa. Semuanya bersaksi. Apa persaksiannya? La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tiada sesembahan atau ilah yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Syahidallahu, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illahu, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Dia. Wal malaikatu, para malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, para ulama pun bersaksi. Qa'iman bil qisti, Allah tegak dengan keadilan. Qa'iman di sini kedudukannya dalam nahwu sebagai hal, bagi lafzul jalalah Allah syahidallahu, hal bagi lafzul jalalah syahidallahu Allahu, atau hal bagi dhamir huwa la ilaha illahu. Ya, qa'iman bil qist, ia tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwa, diulangi lagi dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jal. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang benar kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi ayat ini ayat yang sangat-sangat agung, ya, dan menunjukkan perkara yang sangat-sangat besar, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ayat berikutnya pada surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, astaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Perintah untuk kita mengetahui, berilmu, memahami bahwa tiada ilah yang benar, yang hak, la ma'budu bihaq, tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar, illallah, kecuali Allah Azza wa Jal. Firman Allah Azza wa Jal yang lain, wa ma min ilahin illallah. Begitu pula, mattakhadallahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah. Mattakhadallahu min walad, Allah Azza wa Jal tidak menjadikan bagi dirinya seorang anak, Wama kana ma'ahu min ilah, dan tiada bersamanya sesembahan. Ya, ini yang lainnya. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ayat yang baru kita baca, sekalipun tidak ada ucapan la ilaha illallah, tapi maknanya adalah makna la ilaha illallah, dan bahkan ini sangat tegas juga menyebutkan tentang hal itu. Mattakhadallahu min walad, Allah tidak menjadikan baginya anak. Sementara di sana ada kaum yang lain yang meyakini Allah punya anak lalu dipertuhankan. Ya. Termasuk musyrikin pun meyakini Allah punya anak lalu mereka pertuhankan. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan mattakhadallahu min walad, Allah tidak menjadikan baginya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tiada baginya bersamanya ilah, sesembahan yang lain. Tidak ada siapapun dan apapun sesembahan yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-42, firman Allah Azza wa Jalla, "Qul law kana ma'ahu alihah," katakan, seandainya bersamanya ada sesembahan-sesembahan yang lain. Kama yakulun, seperti yang mereka katakan. Idzal labtagaw ila dzil arsy sabila, kalau begitu mereka akan mencari kepada pemilik arsy suatu jalan. Nah, artinya di sini tidak ada alihah, sesembahan-sesembahan bersama Allah Azza wa Jalla. Yang ada hanyalah Allah satu-satunya. Nah, semua ayat ini menegaskan bahwa syahadat yang benar adalah syahadat tersebut, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna syahadat ini? Pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-18, soal, ma makna syahadat la ilaha illallah, apa makna syahadat la ilaha illallah? Jawab, maknaha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala wa isbatuha lillahi azza wa jal wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi, qala Allah ta'ala, dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Artinya, apa makna syahadat la ilaha illallah? Jawabannya, maknanya nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwallah, menafikan hak ibadah dari semua yang selain Allah. Menafikan hak ibadah dari semua selain Allah Azza wa Jal, sehingga semua selain Allah tidak punya hak untuk diibadahi. Siapa yang berhak diibadahi satu-satunya? Dialah Allah Azza wa Jal. Wa itsbatuha lillahi Azza wa Jal, dan menetapkan hak peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Wahdahu la syarika lahu, satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana juga tiada serikat baginya dalam kerajaannya. Nah, ini makna syahadat. Dengan pemanaan yang ringkas, ya, juga sebagian ulama menyebut la ma'buda bihaqqin illallah, ya, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada ma'bud, sesuatu yang diibadahi bihaq, dengan benar, kecuali Allah. Karena kata ilah bermakna ma'luh atau ma'bud. Dalam bahasa Arab, al-ilah, ya, artinya al-ma'luh. Dalam bentuk apa? Isim maf'ul. Al-ilah sama dengan al-ma'luh. Al-ma'luh dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud, ibadah. Ilahah, ibadah. Al-ma'luh, al-ma'bud. Begitu. Jadi la ilaha sama dengan la ma'buda bihaqqin, ya. Tiada sesuatu yang diibadahi bihaq. Ini khabar yang muqaddar, yang tersembunyi, ya. Kalau ditampakkan berbunyi bihaqqin, tiada yang diibadahi bihaqqin, dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar diibadahi, banyak. Ya. Ada pohon yang diibadahi, ada batu yang diibadahi, ada kuburan yang diibadahi, ada hewan yang diibadahi, ada makhluk-makhluk lain, jin, syaitan diibadahi, ada nabi yang diibadahi, orang soleh yang diibadahi, malaikat yang diibadahi, banyak. Tapi apakah itu bihaq? Tidak, semuanya bil batil. Peribadatan dengan cara yang batil, dalam arti tidak dibenarkan. Entah caranya bagaimana, apakah dengan memberikan sesajen kepadanya, dengan memanjatkan doa kepadanya, atau dengan apa saja, tapi semuanya adalah ibadah batilah. Peribadatan yang batil, tidak benar. Yang bihaq, yang benar, hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ma'bud bihaq, yang diibadahi dan benar hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kata-kata bihaqqin, dengan benar, harus ada. Ya. Kalau tidak ada, maknanya menjadi sangat berbahaya. Kalau dikatakan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, nah, menjadi rancu maknanya. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Terus apa dianggap pohon itu juga Allah? Tidak tentunya. Makanya, ya, dalam bahasa Arab di sini ada khabar yang disembunyikan. La ma'buda bihaq. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa dalilnya? Pemaknaan itu dalilnya apa? Apa hanya karangan para ulama? Rekayasa mereka, ijtihad mereka? Tidak. Ini pemaknaan dari ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ, hal itu karena Allah lah, هُوَ الْحَقِّ, dialah yang benar. Susunan kalimat ini, huwal haq, ini menekankan dialah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwa yang selainnya dialah yang salah, batil. Ditekankan lagi, huwal batil, dhamir fasl, ya, yang fungsinya untuk ta'kid, penekanan. Dan bahwa selain Allah Azza wa Jalla huwal batil, itulah yang batil. Jadi semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla menurut ayat ini dan tentunya yang lain juga adalah batil. Yang benar hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga pemaknaan la ilaha illallah, seperti yang tadi kita sebutkan, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tiada yang diibadahi dengan cara yang benar kecuali Allah saja. Allah semata. Nah, di sini penulis Al-Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah menegaskan, jadi maknanya nafi istihqaqil ibadah an kulli ma siwallah, meniadakan, menafikan atau menolak hak ibadah dari selain Allah Azza wa Jalla. Semua selain Allah tidak punya hak diibadahi. Wa itsbatuha lillahi Azza wa Jalla wahdah, dan menetapkan hak ibadah hanya untuk Allah saja, illallah, ya, la ilaha, nafi, menafikan segala bentuk peribadatan illallah, menetapkan hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Fi ibadatihi, tiada sekutu baginya dalam bab ibadah. Tiada sekutu bagi Allah dalam bab ibadah. Sehingga ketika kita menjadikan tujuan ibadah kita, hanya Allah tujuannya, tiada sekutu baginya, tiada tandingan, tiada duanya. Salat, ya tujuannya hanya untuk Allah. Puasa, tujuannya hanya untuk Allah. Haji, umrah, tawaf, sa'i, semuanya untuk Allah. Berdoa, hanya kepada Allah. Mohon perlindungan, hanya kepadanya. Takut, yang takut ibadah, hanya kepada Allah. Tawakal, hanya kepadanya. Mengharapkan raja, ya, rahmat Allah, hanya kepadanya tentunya. Mengharapkan surga darinya, dan begitu seterusnya. Tiada sekutu bagi Allah, tiada duanya, tiada tujuan yang lain dalam ibadah kita. Tidak dikatakan saya menyembelih karena Allah, tapi juga terkadang menyembelih untuk selain Allah. Untuk siapa? Untuk penunggu gunung itu. Ya. Atau yang mengatakan saya menyembelih karena Allah, tapi juga terkadang menyembelih untuk selain Allah. Untuk siapa? Untuk penunggu laut selatan. Nah, ini artinya menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla serikat, tandingan. Ini artinya punya tujuan lain dalam ibadah selain Allah Azza wa Jalla. Ini bukan tauhid. Ya, ini adalah perbuatan kesyirikan. Seorang yang mengucap la ilaha illallah tidak begitu. Ya. Seorang yang mengucap la ilaha illallah harus membersihkan serikat-serikat bagi Allah Azza wa Jal. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Tidak ada yang berhak diniatkan untuknya sembelihan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diniatkan untuknya salat kecuali Allah. Tidak ada yang diniatkan untuknya puasa kecuali Allah. Tidak ada yang diniatkan untuknya tawakal kecuali Allah Azza wa Jal. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang namanya tauhid. Tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana juga tiada serikat bagi Allah dalam kerajaannya. Yakni dalam rububiyahnya. Ya. Allah sebagai Rabb, penguasa kerajaan alam semesta ini. Dialah yang menciptakannya, dialah yang memilikinya, dan dialah yang mengaturnya. Allah satu-satunya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya dalam kerajaannya ini. Jadi kita harus meyakini siapa pencipta langit dan bumi dan seisinya semuanya, hanya Allah satu-satunya. Titik. Siapa yang memilikinya? Hanya Allah satu-satunya. Titik. Siapa yang mengaturnya? Hanya Allah satu-satunya. Titik. Ini baru namanya mentauhidkan Allah dalam kerajaannya, dalam sifat Rabb-nya. Sebagai Rabb semesta alam. Jangan meyakini bahwa di sana ada penguasa laut selatan. Di sana ada penguasa apalagi segitiga bermuda apalagi istilahnya. Di sana ada penguasa mungkin laut mana lagi. Di sana ada penguasa gunung ini, gunung itu. Dan seterusnya. Wilayah ini, wilayah itu. Tidak. Tidak ada penguasa-penguasaan kayak begitu. Ya. Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta, mengaturnya, menjaganya. Kalau kita sampai punya keyakinan-keyakinan bahwa di sana ada penguasa tempat tertentu, pengaturnya, ya, sehingga diyakini dia yang memberi keselamatan. Yang di laut selatan, dia yang menyelamatkan para nelayan. Dia yang memberikan hasil bagi para nelayan. Karenanya, biar hasilnya banyak, kasih dia sesajen kepala kerbau. Biar dia ngasih ikan yang banyak. Nah, yang diyakini seperti ini, sebagai penguasa-penguasa tempat tertentu selain Allah Azza wa Jal, ini menurut agama kita, agama Islam, tidak benar. Ini adalah suatu kesyirikan dalam bab rububiyah. Dalam bab apa? Al-Mulk, kerajaan Allah Azza wa Jal. Nah, jangan dianggap ini perkara remeh. Jangan dianggap ini kan hanya tradisi. Ini kan hanya warisan nenek moyang, warisan leluhur. Kita uri-uri, ya, kita hidupkan kembali. Masalahnya bukan hanya budaya, masalahnya bukan hanya tradisi, tapi masalahnya adalah akidah, keyakinan. Kalau kita Muslim, Muslim yang total, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, keyakinan ini harus bersih. Segala tradisi, segala warisan nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan agama Islam harus kita singkirkan. Kalau kita betul-betul ingin mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Orang musyrikin Quraisy punya nenek moyang. Orang musyrikin Quraisy punya tradisi. Orang musyrikin Quraisy, ya, punya kebiasaan adat istiadat. Ya. Tapi ketika tradisi-tradisi yang diwarisi dari leluhur-leluhur mereka tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka tidak diuri-uri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dihidup-hidupkan dan dikembangkan dan difestivalkan, tidak, tapi justru disingkirkan, diganti dengan yang datang dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita selaku seorang Muslim, kalau kita benar-benar mengikrarkan Islam sebagai agama kita, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus benar-benar paham dengan makna kalimat syahadat. Kita mengucapkannya, kita mengikrarkannya, harus paham yang kita ikrarkan. Jadi dalam ikrar itu berarti saya tidak boleh lagi meyakini adanya tujuan-tujuan ibadah selain Allah Azza wa Jalla. Berarti dengan ikrar ini saya tidak boleh lagi meyakini adanya anggapan dan keyakinan di sana ada penunggu tempat ini dan itu yang menguasai tempat itu selain Allah Azza wa Jalla. Semuanya tidak boleh ini. Bagi mereka yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, ya, satukan tujuan ibadah Allah Azza wa Jal. Satukan keyakinan kita bahwa Rabb semesta alam adalah Allah Azza wa Jal. Alam manapun, langit, bumi, di bagian manapun dari langit dan bumi, penciptanya adalah Allah, pemiliknya adalah Allah, penguasa dan pengaturnya adalah Allah Azza wa Jal. Kalau seperti ini baru dikatakan seorang yang bertauhid. Ya, dan tentunya, ya, nanti akan dijelaskan pada kesempatan yang lain, bagian tauhid yang lain, insyaAllah, yaitu tauhidul asma wa sifat, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla juga memiliki asma dan sifat yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan itu semua baru dikatakan seorang Muslim dengan Islam yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.